יש אותו באבו? הפוק באולם. פתוקו, קאוסו באולם. סורידו. דאם, דאנסו סורי פלואר. סורידו. איהו, מנגרתי דו חוסאותי. בוירו תאטורי, איהו לגיאן איהו תודנדון. תויסה. תודנדון. תדין הבוסוקון. אידו, תודנדון, תודנדון. בוסוקאו. בוסוק פיינם בודל הסורקו. איזה מנדו קוקוי נום בוסוק. איזה מנדו קוקוי נום בוסוק. אינה, אינה, ברם שקיני. Okay, ilo ko na nabusu sobo. Ang gumajo na. Ang gaino. Baudo? Gaino. Baudo. Gaino. Ay na hero ro no mubusu inoko. Ay si yon. Is yon. Anak anak nga di. Sorry. Si ngerti jo. Apaan si? Hello. Dongat don. Una pola sona ro. Jangan bodoh. Boy ro hatro no. Ay na hero bersuara ko ro. Bor perso na. Boy beta aturi, boy beta aturi, like boy beta atur, lalu lagi atur. Aku mulai ya, aku orang persoalan. Budi, Kudul jo mun jo. Ago ya mang susah biau, ya speloron. Na waro ro, na ngi tako bareng. Satu ngancuk biau. Saya butuh lebar garo. Astopul lewa, stopul. Oh, stopul ade. Stopul. Oh. Isi ma garo. Si Robe. Arti ni Robe ton. Rontok berat. Rontok berat. Oh, lo biro tau rokok berat gitu ba. Gitu. Asaruba na mai. Asaruba na berat lo kamu. Dibuat lo pelor. Dina waro ro masalah na ro. Abu. Di hamu tako. Sude. Handphone. Sipatu. Sipatuku. Kaus sunarion pakion. Oh, sibota ho panak. Para ido peon. Panak ko ho sibota ko. Ba. Tamani sibota ho menendang inoku ape. Sude na pinakini na hona takko. Malian hep mo. Lancur mo kelo. Ye ba pelor. Mardahan me mahamu. Mata beboha. Kana mardong. Oh, lo ho mangcicil mangati uang nilai on. Babir sidia runian. Nga merdami mah. Bulu buting merdami mah mua saya selesai masalah. Selama apartemen nih. So dia. An lebu dari merga tiga-tiga mula mendong aja mau dong. Eh dia doi nongut saya tong. Selama yang mula benokku. Jadi merga saya. Mahi lah iba. Nga jalan mah. Masih jalan mah mua. Merdami mah dong. Masih tol masalah ulu. Di merdami mah mih. Jalan mah jalan. Eh, baik itu. Wah perdamai dengan nunggu be. Parlemen bola. Hei, Beng. Atur di pelor. Eh, nah, bis, Beng. Semangat tuh, Jiro. Amu, sorry, Jo. Polisi, isam polisi. Atur pelor. Hei, Beng, udah kemah. Daripada tuh polisi. Atur pelor. Saru, baru alaun anak ngadu inung nga. Padahal, hon, nopur. Inung nangku pakara, musuhin nama. Sari, hon, inokon. Ji? Inokku, rang, nak botan dobe, nih. Ji, nah, dia nih, taro, rong. Au. Langsung tuh sembilan, jauh, langsung. Oh, sembilan. Narta itari ngau ti ho baru memedan ni ya lama au ti mulak ti hitaan tu siatan siatan wa ma tu iban nang lilin nasu yang mulak ti hitakan se pengin di bemedelan kota Sataron di gua ba masa ada oplet oplet sinar Sataron nomor 14 lu ingok lo pe Allah nak mai pudi nang kali keliling tama bunga ko binatang sudu ba manang masih hol nang lilin Allah di penumpang lau le tulun hami di belakang. Saya anak SMA bawa-bawon. Olo. Olo. Ada saya tu, saya memang mata dua. Barusan naik anak SD. Anak SD tu pas baru mulai sekolah. Mendalam mau pelik nanyo kan. Aku dulu jodoh tu lebu suki rok kan. Olo. Asih tabu lu mandang-mandang. Olo. Pinggir kiri nak. Sini. Pang lebu diok kan. Olo. Tuh turma pas sekolah. Ilen ongkosnya 100. 100. Nah, dulu 100 lebih ongkos super sekolah. Harga tong ini dulu. Ini 100. Ji, ah, mana baru masuk Jakarta kan? Oh, lo. Kupikir, oh, 100 dolar ongkos ni pilih isap neraku. Oh, lo. Cuma berdalam si umur 200 meter. Kiri, pinggir, ini anak SD om saya. Oh, lo. Eh, ini yang ongkosnya 50. Bah. Gini bingung mas tuh. Nanti lo tahu ongkos ni pilih isap taron. 100. Jadi tu umur dalam memusai kan? Tulur meter sak meter sama bunga. Olo. Turun mau. Isi turun atau turun awal. Olo. Beh, tu mana busi biron? Hei, itu nak. Ada apa ni? Ongkosin lah. Mana ongkosnya ni? Tu mana kau jong bah. Eh, ada masuk musim ni. Neki tulur turun anak SMA persalana panjang ile 100 aja lah. Olo. Turun musim anak SD persalana pede ile 50 aja lah. Eh, anu sama salana. Kamu mah itu tu. Saya huri pura salah nak pura ni ongkos siapa leh jadi alai gak boleh mundur waktu nong gua. Gak boleh minggu. Tersinggung kau ibang guru nak kini sekolah. Wah, ibaru pun. Gak boleh minggu bapa nak suara ngubik. Jadi pelajaran matematika. Bapak nasrong be. Hmm. Maksudmu bapak asli dok kan? Bapak asli. Anggap kasirak gudang non ro. Oh, dokter panggil non ro. Oh, lo. Jadi pelajaran matematika mana kini? Togel, inna. Hmm. Siap bu, niku. Oh, lo. Molo ilion omakmu 5,000 uang jajan. Hmm. Ija lo ho muse tebana 5,000 sa bapakmu. Saya itu melana, inna guron. 5,000 guru nami. Salah nih, saya guru. Sehari naik, boleh ilion omakmu 5,000 uang jajanmu. Terus dipanggil om saya sama bapakmu. Untung gak saya dia. 5,000 niku. Apa lah mati awi berbalik dong. Berbalik guru. Alah, sol 5,000. Ayo puasa dong, orang 5,000 tambah 5,000. Kasih 10,000 rin guru. Cepo tuh, ini gue lesu. Ayo, hubungan tadi guru nami. Ayo 5,000 rin uang jajan. Olo sama bapakmu nopi. Ina guru. Ayo bapakku nangat rombe guru nami.